roda perasaan, harum minyak wangi membuat hati terbakar cemburu. Karena harumnya tiada serupa, parfum di rumah menggoda di pikiran. Tiada jawaban, rasa cemburu.